الحمد لله الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وحذركم الله عن الفرقة بالآراء والتعصب فإنها من عمل الشيطان أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي فضل ديننا على سائر الأديان وجعلنا خير أمة بشهادة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرشد العظيم إلى مصالح الدنيا والدين اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد الأمين الموصوف بالرحمة واللين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله بالقيام بحقوقه وحقوق العباد وبكمال المتابعة للرسول وقوة الإخلاص للرب الجواد وعاشر الخلق بالخلق الجميل بالتواضع لهم في كثير وقليل وعقدوا قلوبكم عقدا جزيما على محبة جميع المسلمين والتقرب بذلك لابتغاء رضا رب العالمين حاضرين جماعة جمعة yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala marilah karunia umur panjang yang amat berharga ini kita pergunakan semaksimal mungkin untuk merawat serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana takwa itu merupakan modal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat serta dengan cara meninggalkan kebiasaan-kebiasaan perilaku kehidupan kita yang masih bertentangan dan merupakan larangan oleh ajaran Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya serta kita melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta kewajiban terhadap segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Faya ma'saral muslimina rahimakumullah Di antara tugas-tugas dan kewajiban kita itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepadamu, yaitu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hatimu, kemudian dengan nikmat itu kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, nikmat persaudaraan itu tak diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan cuma-cuma, melainkan melalui proses perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Kemudian baya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, akankah perjuangan Nabi yang telah berhasil yang kita rasakan ini akan kita cerai-beraikan lantaran ego nafsu kita yang ingin dihargai dan diterima orang lain, sementara kita sendiri tak mau menghormati dan menghargai orang lain yang semestinya dan seharusnya mereka itu kita hormati dan kita hargai menurut ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, sifat kepuasan manakala kita dapat menghormati dan menghargai orang lain adalah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Sebaliknya adalah merupakan cacatnya iman seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu an. Yang artinya, tak akan sempurna iman satu di antara kalian sebelum ia dapat mencintai pada saudaranya segala sesuatu yang ia sendiri mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya tentang siapa di antara orang-orang yang mukmin yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu mereka yang terbaik budi pekertinya di antara orang-orang yang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ditulis dalam kitab Ihya juz 3, kitab Riyadhatun Nafsi. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri berkata, husnul khuluq bastul wajhi wa badlun nada wa kaful adha. Yang artinya, tanda-tanda orang itu mempunyai budi pekerti yang baik ialah berpenampilan sejuk terhadap siapa saja atau murah senyum, suka memberi terhadap siapapun, dan ia berusaha tidak sampai menyakiti terhadap orang lain. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi adhima darajatil akhirah, wa innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfala darki jahannam. Rawahu Tabrani. Yang artinya, sesungguhnya seseorang itu dengan budi pekertinya yang baik akan mencapai derajat yang agung tinggi di sisi Allah di akhirat nanti, sedangkan orang yang buruk pekertinya akan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jurang neraka jahannam yang terendah. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, agar kita tidak larut dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini yang meliputi perebutan pengaruh, harta, jabatan dan lain-lainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengantarkan kita pada kehidupan yang damai, tentram, meninggalkan dua pusaka yang dua pusaka itu harus kita rawat demi tercipta cita-cita kita, yaitu hidup mulia dunia dan akhirat tanpa adanya kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabillahi wa sunnati, rawahul hakim. Yang artinya, aku tinggalkan di hadapanmu dua pusaka yang amat berharga. Kalian takkan tersesat manakala berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan hadis-hadis tentang perilaku dan sunnah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya masyaral muslimina rahimakumullah, dalam hadis Nabi banyak kita jumpai cerita-cerita yang menjelaskan tentang sikap Nabi baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maupun cara beliau bergaul dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua sikap itulah yang mengantarkan beliau dengan umatnya menjadi generasi umat manusia yang terbaik dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah umat manusia yang telah pernah hidup di alam dunia ini, terutama cerita-cerita tentang Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebobrokan Bani Israel pada kita dengan harapan agar kita waspada pada diri kita sendiri manakala perilaku perbuatan kita sudah hampir menyamai dengan mereka. Dalam surat Al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat kesombongan di muka bumi ini. Kesombongan itu berubah, ia menjadikan penduduk bumi ini terpecah belah dengan tujuan agar ia mudah menindas golongan-golongan yang dari mereka. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, di akhir ayat itu Allah berfirman, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya perbuatan Fir'aun memecah belah umat, menindas mereka yang kurang berdaya adalah suatu kerusakan di muka persada bumi ini. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, ayat tersebut menyimpulkan pelaku pemecah belah umat adalah pengerusak bumi sekaligus penghancur perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qasas tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya golongan-golongan yang tertindas itu nanti pasti akan diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diunggulkan dan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu membimbing kita pada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahakka ma saddaktum biwa'dihi wa i'adih kalamu man ja'alana khaira ibadih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نوازل الغماء المرجو عند انقطاع حبل الرجاء أحمده سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والآناء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة دائمة بلا انقضاء عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح سلاتيننا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اليهوديين في الإسرائيل وفي العالمين هلكا عاجلا اللهم فرج جمعهم وشدد شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرده عن القوم المجرمين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون وسائر الأمراض والداعات عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إلهي يا كريم أنزل علينا ماء من السماء ما سمطرا مدرارا اللهم اسكنا غيثا مغيثا اللهم اسكنا غيثا مغيثا